Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa al-wahidu laysa alladzi laysa ma'ahu syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa bikulli halin jadir wa ala alihi wa ashabihi wa man raja'uhu ilaihi nasir. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para bapak, para ibu, para konco-konco pengaosan kitab Syarhil Hikam Ibnu Athaillah Asakandari engkang kula hormati, alhamdulillah kula so panjenengan sedaya saged pinanggihan malih dalam rangka nderek-nderek gerombol-gerombol mirengake pengaosan kitab Syarhil Hikam Ibnu Athaillah Asakandari. Mandar muga pengaosan kita engkang sakmenika saged tembetuh manfaat kangge manah kula panjenengan sedaya. Mung panci tiang ngaos kitab hikam niku termasuk muter-muter akal kangge tutuk datang Gusti Allah. Jadi kula nyuwun tulung mbok menawi akal kita mboten tutuk nggih ojo digetuk-getukno. Seakan panjenengan mengke stres. Tapi yang jelas sampean jekik sing getuk mawon. Sing mboten getuk ojo dawa-dawa lek nggodak. Lek dawa-dawa nggodak engko kabele pedhot. Lek kabele pedhot ya edan jenenge. Mboten waras. Krono mikire kedawan, mikire kedukuran. Pada pengajian engkang sampun kepengker, kula panjenengan diperingatkan bahwa kula kali panjenengan ndak iso ngangan-ngangan Gusti Allah. Duduk krono Gusti Allahnya tidak bisa diangan-angan, tapi karena akal kita yang tidak mampu. Duduk krono Gusti Allah sing mboten ketok, tapi krono moto kula panjenengan kekuatannya kurang, jadi enggak bisa melihat. Mboten saged ngangen-ngangen Gusti Allah iku kaya apa kula panjenengan mboten saged ngangen-ngangen, akali ndak tutuk. Lah sakniki monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru? Hale kaya apa den gambaraken apa ayah jubahu? Yen to ngaling-alingi hu ing Allah apa wujudu syai'in anane swiji-wiji. Wa wa hale utai Allah al-wahidu iku zat kang siji alladzi kang laisa ra'ono ma'u iku sartani alladzi syai'un apa swiji-wiji. Il kullu syai'in krono utai saben-saben swiji-wiji siwahu kang sakliani Allah iku adamun ora'ono la wujuda ora'ono wujud iku maujud lahu kadwe kulli syai' ala tahkiki ingatasi kenyataane. Dadi walaisa mongko ora ana sama iku ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Panggonan nadzari arbabi syuhud, sama ing dalem mengkono-mengkono panggonan nadzari arbabi syuhud syai'un apa swiji-wiji yahjubu. Kang ngaling-ngalingi apa syai'hu ing Allah, idzil wujudul hakiki krana ta wujud kang bangsa hakikat, kullu sagabane wujud lahu iku kate Allah. Wala syai'alan ora ana swiji-wiji iku maujud minhu. Saking Allah li ghairihi wala sya'alan orano swiji-wiji iku majud minu saking wujud li ghairihi kadwe liyane Allah. Dawane Kiai Musonib, bagaimana mungkin sesuatu itu akan bisa menghalang-halangi wujudnya Allah, padahal wahuwal wahidu, Allah itu adalah zat yang satu yang tidak ada temannya. Mboten wonten sing nemani Gusti Allah niku mboten wonten. Jarene akal kula kali panjenengan lek nggodhak nang pangeran ngeten. Gusti Allah iku ana ta? Iya. Lah lek saiki Gusti Allah ana. Kalau Gusti Allah itu ada, seperti apa adanya Gusti Allah? Lah kula ambek sampean takon kaya ngoten niku mergo kula ambek sampean biasa ngangen-ngangen barang sing ono menurut kaanganan kula panjenengan sedaya sing ketok niki. Panjenengan ketok kayu warnane coklat. Wujud iku ya kaya ngene iki jenenge wujud. Gembuk ngene iki barange wujud. Lah Gusti Allah kaya apa? Karena akalku lo kali panjenengan ya tutuk inang barang gembuk, tutuk inang barang atos. Padahal asli nih barang, padahal aslinya yang wujud di dunia niki namung Gusti Allah. Lainnya Gusti Allah niku mboten wonten. Lintune Allah mboten wonten. Sekali lagi, selain Allah tidak ada. Artinya liyane Gusti Allah niku mbengek semacam koyok dene wayang kulit. Jare Gusti Allah saiki diketokno ya ketok. Esuk meneh jare Gusti Allah dipateni ya dipateni. Jare Gusti Allah didekno saiki didekno. Meneh dibongkar ya dibongkar, ngoten. Sakniki ketok benjing mboten ketok niku pun biasa. Sakniki abang meneh ijo niku wis kekarepane Allah Subhanahu wa taala. Kulo kali panjenengan ndak weruh apa-apa ngono ku kabeh. Apa jare Gusti Allah? Wujudul hakiki namung Gusti Allah. Tapi kenapa? Masih ada orang mengatakan wujudnya Allah itu tidak terlihat karena terhalang. Mbok terhalang oleh dosa, mbok terhalang oleh barang-barang yang lain, terhalang oleh akal kita. Tapi yang jelas terhalang. Lu kalau Allah terhalang, katanya Allah itu hanya satu. Tidak ada yang bersama dengan Allah. Lu kalau sudah enggak ada yang bersama dengan Allah, kok bisa terhalang? Ya karena diakali sing terhalang itu lho. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un? Bagaimana akan tergambarkan dalam akal kita bahwa Allah itu terhalang oleh sesuatu? Wa huwa hale utai Allah iku aqrabul parak ilaika maring sira min kulli syai'in ketimbang saking saben-saben suci-suci. Lisubuti hatotihi krono tetepi ngeliputi Allah bika kelawan sira. Wa qayyumiyatihi lan jumenengi Allah alaika ing atase sira. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu utawi kita, utawi ingsun jare Gusti Allah, aqrabu iku luwe parek ilaihi maring wong min hablil warid ketimbang saking otot digulu menjing, otot digulu sing wonten ing kiwa tengen kula panjenengan iki. Fa wa mongko te Allah qaribun iku zat kang parat lana maring kita bi dzatihi kelawan zati Allah tapi inda ahli syuhud. Munggone wong kang ahli ningali Allah. Wa amma ahlul hijab ana punutai ahlul hijab fayakuluna mongko padha ngucap sapa ahlul hijab huwa ta'ala qaribun niku kang parek sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune Allah wa kudrati lan kudrati Allah ila ghairi dzalika maring liyane mungkon-mungkon kabeh. Bagaimana akan dikatakan bahwa Allah itu terhalang padahal Allah itu adalah lebih dekat daripada otot yang ada di leher kita. Otot sing nambel gede ono ndek kiwa tengene gulu kula panjenengan niki sik cedakan Gusti Allah sian. Ada hadis lagi mengatakan Allahu aqrabu ilaikum min syiraki na'likum. Allah lebih dekat dengan kamu daripada taline sandal. Lho taline sandal, sandal japit niki wis nempel nang kulit kula sampean. Iku sik cedakan Gusti Allah nang kula ambek sampean. Pertanyaan nih lah aku ambik sampean kok gak tahu ketok nang Gusti Allah. Mana Allah itu? Kan takon sampean teng akal. Jadi Allahu aqrabu ilaikum min syiraki na'likum. Allah lebih dekat kepadamu ketimbang talini sandal. Kula ambik sampean lho nang talini sandal ketok tapi nang Gusti Allah gak ketok. Oh terhalang. Apa yang menghalangi? Kalau Allah sudah mengatakan bahwa saya lebih dekat dengan manusia dibandingkan dengan otot yang ada di leher, tapi kita sendiri enggak bisa melihat. Napa Gusti Allah sing goro dawuh ten Al-Qur'an? Mboten. Allah lebih dekat kepada kita dengan zatnya itu kalau yang melihat ahlus syuhud. Wong wis tutuk nang tingkatane ahlus syuhud. Lek wong sing mboten tutuk datang tingkatane ahli syuhud, kaya kula sampean mesti ngomongi ngeten. Wa amma ahlul hijab fayakuluna huwa qaribun bi'ilmihi wa kudratihi. Lek menurut kula kali sampean panjeni kula ambek sampean iki ndak tutuk nang Gusti Allah, termasuk ahlul hijab, wong sing ahli kealing-alingan mesti ngomongi ngeten. Allah cedek nang aku iki duduk zati Gusti Allah sing cedek, tetapi kudratnya, ilmunya Allah lebih dekat dengan kita. Bukan zatnya Allah, lek ahlu syuhud mboten langsung zati Gusti Allah. Waduh berarti kula kali panjenengan kudu tutuk. Tutuk ngoten niku wis sampean ndak kene usaha. Jari sing wingi, pengajian sing wingi, ghairu muktasabin wala mustafadin. Mboten saged diiktisab. Wujudullah mboten saged diiktisab. Wabeh niku murni apa jari pangeran. Lek sampean wis nyoto-nyoto tutuk ya wis tutuk. Lek nang Allah ndak dikersani tutuk ojo maksa. Lek kadek maksa wah ngerusak panjenengan. Ngalor ngidul akhire muni Gusti Allah nek ning sori sandalku. Gusti Allah nek ndik kesak lho niki. Omongan ngene iki ndak tutuk jenenge. Niku monggo kula kali panjenengan sing ahlul hijab. Lek kula kali panjenengan ngomong sing masuk nang akal ya ngeten. Paling-paling ono wong kecelakaan kiai mawon. Duar, montore ajur. Wong ndik jero kok sik utuh. Selamat urip sehat. Ngomong. Panjene wong cedhek nang Gusti Allah sih dadi direksa nang Gusti Allah. Lho sampean muni panjene wong apik dadi nang Gusti Allah direksa. Lho lek apa sampean urip iku ndak direksa nang Gusti Allah. Lek sampean ndak direksa nang Gusti Allah, ono ndi sampean? Sampean lho manggon ndik bumi iki bumine Gusti Allah. Sampean hanya sempat mengatakan yang bisa diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang baik. Sementara sampean umpamane tipe sikile putung ya panjane aku si jahat. Ndak direksa nang pangeran. Niki tutuke akal sak ngono panjane. Jane wong adoh nang pangeran nyambut gawe sampe rino wengi budal isuk mulai jam 10 bengi oleh ya wis iki ae panjane awak iki adoh nang pangeran. Coba kiai delon menang-menang etok diwarani wong gawe dhuwit sak miliar. Dikai duit uang 500 juta montore anyar-anyar. Di panjani uang cedek nang Gusti Allah. Dan dikersak nih nang Gusti Allah. Uang liya iku loman nang uang iku mergoda ijidak. Lu sampean ngomong-ngomong iku apa Allah ndak ngerkso sampean? Ngerkso nang sampean. Saking pandangan kita itu gak sampai ke situ. Direken uang sing direkso nang Gusti Allah niku. Uang sing enak tok. Uang sing ndak enak ndak direkso. Sing dadi maling ndak direkso. Sing nyenuan tak direkso, sing maksiatan tak direkso, lek sing kiai direkso, sing ahli tobat direkso, sing kidak nak Allah direkso. Padahal mboten ngoten. Allah ngerekso datang semua makhluk yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan coro sing dikehendaki Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kuape direkso nang pangeran? Mek tutu iku lo kali panjenengan nang Gusti Allah sesuai dengan akali dewe-dewe. Sesuai dengan kalkulator besar kecilnya berapa yang sampean pake. Kayak kalkulator ngoten. Lek hitungane kakean kan ndak metu nomere. Karena memang akal manusia niku terbatas. Ahlul hijab ngomongi cedeke Gusti Allah nang kula sampean hanya dengan ilmunya saja, hanya dengan kudratnya saja. Artinya di mana kita melakukan sesuatu pasti di situ ada takdirnya Allah. Niki pendapat iku lo kali panjenengan ahlul hijab. Oleh ahlus syuhud mboten. Gusti Allah langsung jedane niki Gusti Allah ana kene. Ahlus syuhud. Tapi sampean ojo niru ndak oleh niku. Kula mbek sampean tetap kudu ngaji wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ya paling-paling kula mbek sampean niku wis tingkatane ahlus syuhud niku wae. Lek kepingin tak banjiran, kepingin selamat, kudu meneng di nukur gunung. Cari sing di nukur gunung, tak kerasan aku saiki boleh usum angin banter, mudun meningsor. Kati mudun meningsor, di ningsor kurungu banjir, balik maning mendukur, bingung. Banjirnya wis tutuk isak monu. Mati mergo kebanjiran, mati mergo kene angin, urip mergo awake aman. Padahal aman niku mboten jamin uang niku urip terus. Masih yo aman, kadang-kadang uang mati dalam keadaan aman. Kudrat Allah akan selalu mendekat kepada manusia. Allah ngersani panjenengan nyambut gawe marung. Allah ngersani panjenengan nyambut gawe bobot. Allah ngersani panjenengan oleh bati. Allah ngersani panjenengan oleh rugi. Allah ngersani panjenengan menang. Allah ngersani panjenengan kalah. Sing menang yo ndak usah sombong, sing kalah yo ndak usah loro ati. Kabeh niki Allah Subhanahu wa taala. Sing oleh bojo elek yo ojo loro ati. Sing oleh bojo ayu yo ojo kroso sombong, kroso awake paling ganteng dewi. Mergo wong duwe bojo ayu iku ndak mulai ganteng. Wong duwe bojo elek ya nak mergo mulai awake elek. Ngoten iku wis kabeh ditempeli oleh kudratullah. Kuasane Allah dan ilmune Allah. Allah weruh. Kok andai kata sampean dikei bojo ayu nang Gusti Allah mungkin sampean sombong, akhirnya nang Gusti Allah dikei bojo sing elek. Ana uang elek dikei bojo sing ayu. Allah weruh kok andai kata uang elek iki mang dikei bojo sing elek nelongso. Ayo aku wis elek nang Gusti Allah dikei bojo sing elek. Akhirnya atine nelongso. Allah tahu dengan itu semuanya. Dikei nang Allah Subhanahu wa taala bojo sing reto ayu. Ilmunya Allah itu akan selalu melekat kepada kita. Disusul dengan kudratnya Allah juga melekat kepada kita. Oh, iki sing tes sing pasti ngene, tak kei iki. Ukurannya arek iki sak mini voltase, cobane tak kei sak mini. Kayak ngoten lho, Gusti Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan kepada manusia yang tidak mampu untuk menyanggahnya. Coba sing sampean terima saka Gusti Allah iku wis ukurane sampean iku. Tak mungkin wong ceper-ceper elek-elek koyo kula sampean kate dikei coba koyo jubone para nabi ndak kuat cah. Mendal. Nabi Zakaria cobane digraji gegere. Ndak oleh sambat, lek sambat dicabut ke nabiane krono Nabi Zakaria kuat. Atase kula mbek sampean aja dikei ujian digraji, kae duit tok kelopok-kelopok wis bingung alor ngidul. Waduh wong elek diapikno wong apik dielekno. Tingkatannya panjene sakmono. Ndak bisa diiktisab niku ya, senajan panjenengan duwe ilmu, hanya ilmunya yang diperoleh, tapi untuk amaliahnya tidak lepas dengan kedekatan Allah kepada kita. Cuwedek Gusti Allah niku nang kula sampean. Pet. Ndak iso let. Turu sampean, Gusti Allah selalu bareng dengan kita. Sampean urip, Gusti Allah bareng ambek sampean. Sampean ngising, Gusti Allah bareng ambek sampean. Artine ahlul hijab tetap harus berpendapat kekarepane Allah wonten ndek wong sing ngising. Kekarepane Allah tetap ceket wonten ndek wong sing turu. Kekarepane Allah ana ndek wong sing mangan. Mangan tok tapi kuru. Kok iso? Kekarepane Allah bareng karo wong iku dikarepno dadi wong kuru. Ana sing ngomong, wong lemu iku nak mergo teko akeh mangan. Teng opo? Teng pikirane. Lek pikirane tenang, yo lemu jadi sopo. Akeh saiki bupati akeh duwike tapi kuru. Haha. Contoh niki Cina jerakan-jerakan gede-gede niku. Duwike miliaran tapi kuru. Mboten mesti lemu oleh akeh duwike mboten mesti. Kuru ndak duwe duwit ya ndak mesti. Wong tani ndek omah kula niku buak lemu. Padahal masya Allah mangane ngepres niku iwake kelotok. Sambel seko jagung, jangan kelor benesuk. Cuki-cuki tuntu nak tahu sikatan tapi wonge lemu gendut. Ndak duwe duwit niku selemu. Ake wong soge tapi kuru, ake wong ndak duwe tapi lemu, mboten mesti ndak teko pikirane tenang mboten. Masih ndak tenang lek wayahe lemu ya lemu. Masih wis tenang akeh duwike lek jare Gusti Allah kuru, kuru ndak iso ditambah ndak iso. Oh, karena olahraganya enggak bisa. Tetap ini hanya sistem menurut akale menungso mawon sing koyok ngoten. Lek asline Gusti Allah memang dekat dengan kita. Kedekatan Allah itulah yang mempengaruhi segala-galanya. Kaifa yutasawwaru hale kaya apa den gambaraken apa ayah jubayen to ngaling-alingi hu ing Allah. Syai'un apa swiji-wiji walau lahu lamun ora ono te Allah makana mongko ora ono ora tinemu apa wujudu kulli syai'in anane saben-saben swiji-wiji hatta istadalla henggo ngalap dalil bi kelawan wujudullah sapa al musyahiduna bi rabbir kang ahli syuhud wong kang ahli ningali Allah alal asya ing atase bir-bir perkara bagaimana akan terhalang adanya Allah itu oleh makhluk. Padahal andai kata Allah tidak ada, maka makhluk itu tidak akan ada. Mana mungkin Allah akan terhalang oleh makhluk itu? Padahal andai kata makhluk Allah enggak ada, makhluk tidak ada. Mereka nih sampai-sampai ahlul musyahadah, wong sing ahli syuhud nang Gusti Allah gawe dalil. Ana nih Gusti Allah apa ya iki ana niki wis. Ono menungso iki tondo nek kene ono Gusti Allah. Ono wite nongko berarti tondo dek wite nangko iku yono Gusti Allah. Samen jajal wis, samen angan-angan sing lembut nemen. Saniki samen duwe wit nongko, mulai teko cilik iso gede. Sing gede niku sapa? Tidak mungkin ada barang yang terjadi perubahan tanpa ada yang merubah, ndak mungkin. Mari gede-gede nguwo, teko atos uwo iso gembuk. Asale sik cilik-cilik e, sik nom-nome uwo ini ku sepet. Barang wis tuwa rasane legi. Kapan iku nglebokno gula? Lan sinten sing kate nglebokno gula? Sampeyan ndak percaya? Sampeyan gawe gelas. Isine ono banyu. Ki ono banyu tok. umbin bagaimana rasanya? Towo, anyep. Lek kepingin legi kudu dikei gula. Saya menjawab di akale dhewe, takokno dhewe jawaban dhewe. Andai kata air yang di gelas itu tidak diberi gula, bisakah air ini menjadi manis? Mboten saged. Oleh legine banyu sing ana ndek gelas niku mergo dicampuri gula. Lho sakniki wite nangka. Dibungkus rapi ndak tau ketok sigar, sampean tau ketok. Nangka katene disigar-sigar dhisik mergo tau dileboni gula. Mboten ate. Gusti Allah yang ndak bingung kulaan gula kangge ngelegekno nangka sampean mboten. Malah nang gula ndek pabrik niku ngapik teko tebune Gusti Allah. Gula ni tebu ni ku teko tanah. Rendemene iso ilang lek kene geni diketok nggih lugur. Lu kapan Allah ngekei niku? Terus lek duduk Gusti Allah apa wong sing nandur niku? Wong-wong nandur niku sing digawa pacul. Pacul arit lempak. Kula mboten nate ketok. Wong lempak nang sawah nggawa gula tebune cek legi mboten nate kula. Yes, dilempak. Wayah blotong diblotong, wayah berseni diberseni, setelah besar diketok, dicokot dadi ini legi. Sampean tanyakan nang wong sak donya, siapa yang memberi manis itu? Gusti Allah. Ndek ndi Gusti Allah? Ya ana ndek kono. Nek Gusti Allah niku ngekei legine tebu teko doan ndak masuk akal, Cak. Sakniki Mas Didik ngombe banyu wonten ndek Pasuruan. Kula nang Jakarta. Tak kei gula toko Jakarta tak antem nang Pasuruan iso tutuk kira-kira. Mboten saged. Wedang banyu niki iso legi lek kula ana nek cedheke, gulae tak tumplekno cres iso legi. Cedhek. Nah Gusti Allah nggih cedhek ngoten niku. Iradate Gusti Allah wonten ndek ngriku niki ahli hijab. Lek ahli syuhud mboten ya Gusti Allah nek kono iku wis. Sampeyan ngesun-ngesun menungso ambek ngesun silite wetik. Rasane wis. Wedo niku padha daginge iku ya. Bokonge sapi sampean utik, rasane ya apa? Bandingno karo ngutik bokonge cewek. Ngutik bokonge cewek ambek ngutik bokonge sapi. Wis sampean rasane ngoten tok. Lek ngutik bokonge sapi itu terbayang wah iki enak lek digawe sate dipangan. Tapi lain perasaan kita ketika kita memegang bokonge arep wedok. Duduk sate sing nyekel ndek kono. Iki nek diutik enak di sate ngah. Wedi duduk iki di kono hotel iki cecer rasane lah. Ndek bokonge sapi niku ana kekarepane Gusti Allah. Ndek bokonge arek wedok niku nggih ana Gusti Allah. Rasanya juga lain. Yang meletakkan perasaan di tubuh kita lain. Kalau Allah tidak dekat dengan kita, maka perasaan kita tidak akan timbul yang namanya cinta. Juga tidak akan timbul rasa namanya benci kalau Allah tidak dekat dengan kita. Maka jadi kita katakan, Allahu akrabu ilaikum min syiraki na'likum. Karena Allah niku luweh cedek tengkulo panjenengan ketimbang tali ini sandal. Perubahan itu akan bisa terjadi lek Gusti Allah niku cedek, lek Gusti Allah itu ndak iso. Wong ngecat motor sama jajal wis. Motor sing dicat ana ning Banyuwangi sing ngecat ana Pasuruan iso. Ndak iso. Cedek dikoso sing sik rada ana ceklonge ditempul sing rada kasar digosok terus mantan-mantan dicet cidek. Yang meletakkan perubahan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kula ben sik cilik niku dukure kula eling mek 50 cm 75 cm sakniki dukur kula 170 cm kula nang mak bapakku yo ndak tau diodot supaya dukur mboten. Tidak mungkin Allah akan mendatangkan perubahan ke tubuh saya dari 75 cm menjadi 170 cm kalau Allah tidak dekat kali kula panjenengan sedaya. Cidek pangeraniku ambek kula sampean. Kudrote Gusti Allah, kudu muni kudrote, kudu muni iradae. Bab kula ambek sampean tak bisa membohongi hati kecil. Lek sampean durung tutuk nang ahli suhud, ojo muni ahli suhud, murtad sampean. Muni ahli hijab, mboten mawon, Bu. Aku iki nang Gusti Allah didukurno, panjenengan kersane Gusti Allah cedhak nang aku. Cuwedek bahkan lengket kersane Gusti Allah, kudrote Gusti Allah, tutu Allahnya yang melekat kepada kita. Kalau kita mengatakan Allah ada di tubuh kita, kita akan bertentangan dengan qiyamuhu binafsihi. Mela Allah dawu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ono to ora cukup bi rabbika kelawan anane pangeran sira annahu sak temene rabbak apa ana sak iku ala kulli syai'in ing atas zaman sawise syahidun iku zat kang ningali cukup dengan tanda-tanda sebagai tanda-tanda kewujudnya Allah itu adalah Allah akan menyaksikan kepada setiap sesuatu. Lah jeneng menyaksikan ku cedek. Enggak bisa menyaksikan dari jauh enggak bisa. Kalau menyaksikan dari jauh bukan menyaksikan barangnya, tetapi menyaksikan monitornya, menyaksikan gambarnya. Kejadian sekarang di Amerika bisa dilihat sekarang di Indonesia. Lu duduk di Indonesia, bukan melihat Amerikanya itu ndelok gambar iku, Cak. Ojo keliru, Man. Duduk syahadah niku jenenge. Lek syahadah niku tetep kaya ngoten modele. Idek Gusti Allah niku cidak datang kula panjenengan. Dengan argumentasi apa saja yang kita sampaikan, yang jelas Allah itu sangat dekat dengan kita. Walau asqata lafdza kullun, andai kata Allah niku nggugurakan lafadz kullin wonten syai'in niku, lakana adhara, yaktin luwih pertelo fi ifadatil umum ing dalem luwih umum. Apa mawon semuanya akan disaksikan oleh Allah. Yang dimaksud dengan ayat niki wal qasdu ta'kan tin sejobi hadzal kalami lawan iki lagu nem al mubalaghatu iku nemen-nemeni fina fil hijab ing dalem ora anane alang-aling fala ya duru mongko ora mbani apa kaunu hadzal waji anane iki la waji iku bi makna wajil awal kelawan ngangge manane wajah kang awal. Napa manane wajah sing awal ngene iki wajah sing awal kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai' podo karo niki pun pas. Jadi Allah lebih dekat dengan kita, gambarannya sama dengan ini. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'. Tapi Ba'dul Arifin mengatakan ada perbedaan di antaranya Allahu aqrabu ilaikum min kulli syai' dengan laulahu makana wujudu kulli syai'. Bima fihi kul fatu, dengan sesuatu yang di situ memang terdapat satu pemaksaan. Supaya kulo kali panjenengan faham betul di antaranya dua wajah yang pertama dan wajah yang sekarang ini. Kalau tadi dikatakan Allah itu lebih dekat dengan kita, Allah sangat dekat dengan kita. Kalau sekarang andai kata tidak ada Allah, sesuatu itu tidak ada. Pak Du mengatakan pengertian kedua kalimat ini sebetulnya enggak sama, tapi ada yang mengatakan sama. Gampangane anane barangku ya wis anane Gusti Allah. Lek wis pengertiane anane barangku berarti anane Gusti Allah, berarti Allah lebih dekat dengan segala-galanya dengan sesuatu itu. Apapun yang dekat dengan kita masih lebih dekat Allah kepada diri kita sendiri. Makanya dikatakan wontene kula kali panjenengan berarti itulah adanya Allah. Selaku ahlul hijab tata kramane wujute menungso menandakan wujute kekuasaan lan kehendaknya Gusti Allah. Mandar muga ngaos kula kali panjenengan niki dados ilmu sing manfaat lan kula kali panjenengan mandar muga mboten bingung. Pindah malih lek ngaji kitab hikam niki monggo sing tutuk kita cerna, sing ndak kituk ojo ditutuk-tutukno. Tetap dalam mengaji kitab hikam manusia itu ada dua. Ada ahlul hijab, ada ahlus syuhud. Lek durung tutuk nang ahlus syuhud, ojo muni ahlus syuhud. Nah, sakmenten ingkang saged dalem terangake menawi wonten lerese menika saking Gusti Allah, lek wonten kekurangane berarti saking kula dhewe panjeni kurang ngerti. Sepunten ingkang agung datang sedaya pihak yang mendengarkan acara pengawasan menika. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.